Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa subhanahu alladhi 'allamana bil qalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, tentunya pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu melalui udara dalam rangka bedah tafsir Syarawi jilid 2 surah Ali Imran ayat yang ke-26. Pendengar yang berbahagia, sungguh sangat mulialah bila kita buka awal kegiatan kita pada setiap pagi dengan mendengar secercah kata-kata hikmah dan mendengar tausiah agama sehingga hati kita menjadi hidup dan jiwa kita menjadi lapang. Mari kita ikuti kembali ayat 26 ini. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan itu dari orang yang Engkau kehendaki pula. Engkau memuliakan orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan pula orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menarik kita melihat ayat ini, karena memang ayat ini sering dibaca oleh umat Islam dalam keseharian mereka, dalam wirid-wirid setiap habis sholat, baik sholat subuh, sholat maghrib, atau sholat isya, ataupun dalam wirid-wirid yang biasa dibuat berkelompok atau sendirian. Nah, ternyata ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah penguasa, ya, raja di raja, penguasa alam ini. Buktinya apa? Pertama, Dia memberikan sebuah kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Pada saat yang lain dicabutnya dari orang yang dikehendakinya. Dan Dia juga bisa memberikan kemuliaan kepada orang yang dikehendaki. Dan pada saat yang lain dihinakan orang yang dikehendakinya. Nah, ini menunjukkan bahwa bukti-bukti kekuasaan Allah itu sangat konkret. Kita melihat Presiden Indonesia saya sudah 5 kali berganti. SBY kayaknya ya gak lama lagi lah itu. Istilahnya begitu tahun 2009 cari-cari yang lain lah. Kenapa? Ya tentunya masyarakat ingin perubahan kan. Perubahan yang lebih baik walaupun dia sudah baik. Nah, buktinya itu menunjukkan bahwa undang-undang kita saja menunjukkan adanya perubahan kekuasaan. Kata undang-undang cukup 2 kali saja. Jangan lebih. Kita sudah 2 orang presiden yang tak ada batas waktunya. Akhirnya apa? Sengsara rakyat dibuatnya. Berbagai macam hal-hal yang tidak baik mungkin terjadi akibat kekuasaan yang terlalu lama. Tidak ada kritik dan tidak ada balansis terhadap kekuasaannya. Maka di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah semata-mata. Kita melihat bahwa turunnya ayat ini ada juga kaitannya dengan bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan diri dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq. Ini perang ini atas strategi perang ini maksud saya atas saran Salman Al-Farisi. Nah, beliau kan dari negeri Paris, Persia, bahwa di sana dalam strategi perang di antaranya membuat lubang yang beberapa meter dilebihkan dari ukuran lompatan seekor kuda. Nah, dilakukan itu di sekeliling kota Madinah sehingga tidak ada satu pasukan musuh yang bisa menembus. Nah, kita melihat alam Madinah yang mungkin sebagian sudah pernah ke sana, bebatuan keras, mungkin ada tanah yang lembek, padang pasir, tapi di sana pula ada bebatuan yang keras. Begitu dikali 1 meter, ada bebatuan yang harus dipacul yang lebih kokoh lagi, dengan lebih kuat lagi. Di sini Rasulullah SAW dalam tafsir Syarawi ini dijelaskan bahwa beliau mengorganisir penggalian lubang ini 10 orang satu lubang. 10 orang satu lubang. Nah, artinya apa? Sehingga pekerjaan itu tidak saling tunggu-menunggu. Dan beliau juga mengangkat satu komandan untuk satu lubang. Supaya ada pertanggungjawabannya. Supaya ada setiap orang tidak menunggu komandan saya sajalah nanti sepulang enggak komandan yang ngatur. Nah, di sini kita melihat Rasul saja telah membuat pada zaman itu ya ukuran-ukuran yang sangat klasikal, telah memulai manajemen modern, adanya penanggung jawab, adanya job description, pembagian tugas yang jelas, dan juga hasilnya maksimal. Nah, jadi tentunya ya, di lain pihak Rasul yang sangat paham kepada sahabatnya membagi yang 10 orang ini, misalnya ada 5 yang kuat, ada 5 yang lemah, 5 orang yang kuat ditambah 5 yang lemah, tidak yang kuat lawan bersama yang kuat semua, yang lemah bersama yang lemah, akhirnya ya yang kuat cepat siap, yang lemah tak siap-siap. Nah, inilah manajemen yang bagus. Dan seorang pemimpin itu disebut dengan muluk, kuat penguasa, bukan hanya berkuasa di atas tahta, tapi dia tahu realitas dari kehidupan rakyatnya. Tidak ABS, penerimaan laporan asal bapak senang, atau asal ibu senang, IS, tapi dia langsung turjun. Rakyat saya miskin, tahu dia. Rakyatnya kelaparan, tahu dia. Maka teori kekuasaan dalam Islam adalah pelayanan, bukan dilayani. Jadi sangat baik kalau kita ungkapkan di sini ungkapan bahasa Arab sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah orang yang dapat melayani kebutuhan mereka. Jadi kalau rakyatnya sudah kenyang, baru dia terakhir makan. Kalau rakyatnya kelaparan, dia yang pertama lapar. Kalau rakyatnya sudah pakai AC semua, dia yang paling terakhir. Kalau rakyatnya sudah pakai mobil mewah semua, dia yang paling terakhir. Tapi kalau rakyatnya yang ketimpa bencana, dia sudah ada di depan, di depan garda penyelamatan dengan segala daya upayanya. Inilah dia manajemen Rasulullah. Dan juga maka kalau kita lihat Umar bin Khattab mengikut seperti ini, beliau dipuji oleh dunia, dipuji sosoknya oleh umat Islam, dikenang jiwa dapat seluruh pengorbanannya. Nah, jadi pada ayat ini kita melihat baiklah kekuasaan itu hendaklah memberi kebaikan bagi umat manusia. Oleh sebab itu di akhir ayat ini Allah mengatakan, maaf, biyadikal khair, di tangan engkau lah ya Allah segala kebaikan. Jadi kalau kita lihat bergantinya kekuasaan itu seharusnya memberi dampak positif bagi umat Islam. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa Eropa itu maju, kenapa Amerika itu bisa berjaya, karena mereka tidak lagi memikirkan bagaimana berlama-lama dalam kekuasaannya. Yang dipikirkannya apa? Bagaimana dapat memberikan pelayanan yang sempurna dan pelayanan yang excellent kepada rakyatnya. Jadi kepemimpinan itu bercirikan pelayanan, bukan bercirikan otoriter dan bersifat kekuasaan yang mengekang kehidupan. Pernah satu saat Umar bin Khattab ketika masa akhir hayatnya dikatakan oleh sahabat yang lain kepadanya, wahai Umar, kalau kami kehilangan kamu satu saat, maka kami akan mengangkat penggantimu yaitu Abdullah bin Umar, anakmu sendiri, sebagai orang yang menggantikan, karena dia adalah orang yang saleh dan waras. Betul ya kata sahabat-sahabat nih, memang Abdullah bin Umar itu saleh, orangnya waras, ahli hadis lah itu, termasuk 7 fuqaha Madinah. Nah, apa kata Umar? Cukuplah satu orang dari keluargaku yang diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah tentang urusan umat Muhammad ini. Aku aja cukup bertanggung jawab. Karena memegang amanah rakyat dalam Islam adalah beban dan tanggung jawab yang melelahkan. Tak tidur siang malam memikirkan nanti ada laporan, dicek bagaimana jalan keluarnya, sampai dia harus mengangkat satu karung berisi gandum dan makanan yang lain untuk seorang ibu-ibu yang ternyata tidak mendapat jatah makan untuk anak-anak yatimnya pada suatu malam yang gelap gulita, mungkin di malam itu suasana yang sangat sepi, ditambah kota Madinah yang diselimuti oleh cuaca dingin yang luar biasa. Itulah Umar. Maka dia paham betul arti logika kekuasaan itu. Nah, ini mungkin dapat saya pengantari. Insya Allah kita telah dikunjungi oleh Ustaz Ustaz Safiar, Ustaz Ardiansyah, ya. Kepada beliau berdua kami persilakan. Iya, menarik sekali memang ayat yang kita bahas hari ini, Ustaz. Memang ayat ini seperti yang sudah Ustaz nyatakan tadi, bahwa ayat yang sangat sering dibacakan dalam wirid-wirid sholat ataupun dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, tentu waktu yang sangat singkat ini saya atau kita semuanya tidak akan mampu mengurai ayat ini dengan tuntas, karena saya melihat ayat ini subhanallah syarat dengan pengertian-pengertian lughawi, kebahasaan yang sangat tinggi. Hanya satu hal yang ingin saya berikan tambahan komentar tentang kata-kata malikal mulk, ya, pemilik kerajaan. Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak mengatakan kulillahumma al-mulku mulki, raja daripada yang memiliki kerajaan? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan malik bukan malik? Kulillahumma malikal mulk, mimnya panjang bukan mim yang pendek. Kulillahumma malikal mulki, karena kata-kata malik itu artinya pemilik, sedangkan malik itu artinya raja. Nah, pernyataan malikal mulk itu akan terjadi nanti di akhirat, bahwa hari itu raja-raja dunia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak raja yang pertama sampai hari kiamat nanti, raja hari kiamat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mana raja-raja dunia dulu yang mengaku diri mereka adalah raja? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di sini dengan malikal mulk. Sedangkan malikal mulk artinya dengan mim yang pendek itu artinya raja. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan raja saja, masih ada raja-raja yang lain di dunia ini. Oleh karena itu ungkapan di sini sangat baligh, sangat sesuai dengan kode tata bahasa Arab itu sendiri. Sehingga jelas bahwa tidak ada pemilik kerajaan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki kekuasaan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada potongan daripada ayat ini berikutnya, ya, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Karena kerajaan itu sebenarnya adalah milik Allah, Allah yang memilikinya, maka dialah pula yang berhak memberinya, dan dia pula yang berhak untuk mencabutnya. Maka saya teringat sekali dengan ada orang tua yang mengatakan kepada kepada kita, kepada saya waktu itu, ketika Anda menjadi seorang pemimpin, maka yang pertama sekali Anda harus ingat adalah kapan Anda akan turun. Karena ketika kita naik, itu pasti akan ada masa turunnya. Ketika kita menjabat, pasti ada masa dicabut jabatan itu dari kita. Karena sebenarnya lah yang memiliki kekuasaan yang mutlak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita mengimbau kepada para pendengar khususnya yang selalu mengikuti tafsir Syekh Mutawalli Syarawi ini, marilah kita camkan betul apa yang dikatakan Allah di dalam ayat ini, bahwa kita ini sebenarnya adalah singgah sebentar di dunia ini, dan apa yang kita miliki ini akan segera berlalu sesuai dengan berlalunya usia, dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Silakan Ustaz Safiya. Baik, Ustaz Hanafi, indah sekali dari ungkapan Ustaz Ardiansyah. Kalau kita hayati dan cermati dari firman Allah yang kita kaji pada pagi hari ini. Tapi di sini saya akan lebih menjabarkan Ustaz Hanafi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuknya perintah, "Kul." Katakan Muhammad, Allah itu adalah yang mempunyai, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Allah mau buat apa silahkan, kehendak kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah pemilik tunggal gitu atas kekuasaannya. Manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja yang kita sanjung, semua yang memiliki kekuasaan, pada hakikatnya itu mereka adalah lemah. Supaya apa? Janganlah melihat kalau dia sudah menjadi pemimpin, dikasih amanat, pingin melihat yang atas lagi. Ketahui bahwasannya yang dipimpinnya itu akan dipertanggungjawabkan, dan dia pasti akan copot daripada pimpinannya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berkenaan ini menyatakan, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, "Aku raja, di mana raja-raja bumi?" Bayangin nih, Ustaz. Kalau kita mengambil ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, maka supaya kita itu sadar bahwasannya yang pemilik kekuasaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Harta, mobil, jabatan, tahta, pakaian yang mahal dan semua tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pertanggungjawabkan adalah bagaimana kita bisa menghayati dan mencermati apa yang kita miliki itu pasti akan Allah pertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa manusia bahwasannya Allah itulah yang penguasa. Jadi jangan kita terlalu lagi congkak, sombong. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Alhamdulillah, sungguh sangat baik komentar dari ustaz-ustaz kita tentang ayat 26 surah Ali Imran ini. Ya, kepada para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, tentunya mari kita ambil hikmah-hikmah butir-butir tausiah pagi ini dalam rangka memperkokoh iman kita. Ikuti terus kajian-kajian ini secara rutin di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, pada pukul 5.30 sampai jam 6 pagi. Kami dari tim terjemah Safir Azhar, Hanafi Ismail, Ustaz Ardiansa dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian dan husni mutaba'atikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.